daging ya makan, ya ada telur ya makan, ya ada minyak ya pakai, ya ada lampu ya pakai. Tinggal di PI tinggalnya